dalam hati ini ada namamu, nama seorang insan yang aku rindu. Dalam diri ini ada sayangmu, sayangnya dirimu tidak mengerti. Dalam senyum ini ada tangisan, tangisan seorang insan terluka. Dalam jiwa ini ada pilunya, pilu yang membuat aku menangis. Oh hibanya, sayu hati, sayu sekali melihat engkau berpimpin tangan dengan si dia. Sakit hati, sakit sekali babila cinta yang aku beri tak dihargai. Sungguh terhina letih tidak bermaya, rasa terkilang. Bunga yang ku puja kini mekar harum di jambangan orang. Kau yang ku sayang, aku yang kecundang. Kalau tahu sakit begini, tidak aku bermain cinta. Kalau tahu sisa begini, tidak aku menyayangimu. Pilu resah di hati ini mengusung rindu, ku tak berdaya. Sayu hati, sayu sekali melihat engkau berpimpin tangan dengan si dia. Sakit hati, sakit sekali babila cinta yang aku beri tak dihargai. Kini mekar harum di jambangan orang. Kau yang ku sayang, aku yang kecundang. Kalau tahu sakit begini, tidak aku bermain cinta. Kalau tahu siksa begini, tidak aku menyayangimu. Pilu resah di hati ini mengusung rindu, ku tak berdaya. Ada tangisan, tangisan seorang insan terluka. Dalam jiwa ini pilunya, pilu yang membuat aku